gelis anteng sorangan ngantosan panutan sumping nudi antos tujuh datang mata kesel kana hati peting tadi kuring nyorangan bulan teh nembungan deui di kulon tembong sapasi siga anu ngajak seri bulan tong wakasuru bikin batur kuring nete kuring hayang di baturan ngarah kekeng sorangan duh bulan kuring tulungan pangnepikeun kajungjunan anjeun sing bisa nulungan bejakeun kuring kesenungguan sorangan ngantosan panutan sumping nudi antos tejo datang mata kesel kana hate peting tadi kuring nyorangan bulan teh nembongan deui di kulon tembong sapasi siga anu ngajak seri bulan tong wakasuru bikin batur kuring nete kuring hayang di baturan narate keng sorangan duh bulan kuring tulungan pangnepikeun kajungjunan anjeun sing bisa nulungan bejakeun kuring kasanungguan.